قال الحبيب أحمد بن عمر بن صميت رضي الله عنه ونفعنا به بالفجار آمين. قال بعض العارفين أنا الفقير في غناية، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ وأنا الجاهل في علمي، فكيف لا أكون جهولا في جهلي؟ وهذا حال العارفين، لا يزالون مفتقرين في علمهم وجهلهم وسائر أحوالهم. فمن ركن إلى علمه وغناه وحسبه ونسبه انتزعت منه البركة. انظر إلى حال بلعم بن باعورة كيف سلبه النعمة وهجاه في القرآن بقوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، لأنه ركن إلى علمه وحوله وقوته، وكذلك إلى حال إبليس، فقد عبد الله في الأرض والسماء نحو 80,000 سنة، فلما استكبر سلبه الله وطرده حتى رجع يمكر بالناس ويحسد عليهم بترك الشكر، كما قال تعالى حكاية عنه: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وهو الصراط كما قال كما في الآية الأخرى: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وقد قال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وهو مسلط على جميع الخلق لا مسلطا، إنما سلطانه على الذين يتولونه، ولا معه فكرة إلا في الإنسان. وسئل بعض العارفين: هل ينام الشيطان أم لا؟ فقال: لا ينام، ولو نام لاسترحنا، بل ما ينام ونحن ننام ويرى ولا يرى، كما في دعاء سيدنا محمد بن واسع: اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا، مطلعا على عوراتنا، يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم. اللهم فأيسه منا كما أيسته من رحمتك، وقنطه منا كما قنطته من عفوك، وباعد بيننا وبينه كما بعدت بينه وبين جنتك، إنك على كل شيء قدير. وقد تمثل له الشيطان فقال له: لك الأمان مني، ولا تعلم أحدا هذا الدعاء. وقال له: أما أنا فاستهد فيا، ومن طلب مني الدعاء علمته، إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Sebagian orang arifin dalam doanya beliau memohon kepada Allah: Ya Allah, aku adalah hambamu yang fakir, sekalipun aku berlimpah harta bendaku. Ya Allah, aku adalah hambamu yang fakir, sekalipun berlimpah harta bendaku. Dan bagaimana jika aku fakir harta dan juga hamba yang selalu fakir kepadamu? Aku adalah orang yang bodoh, sekalipun aku mengerti. Dan bagaimana jadinya aku adalah orang yang sangat bodoh dan aku tidak mengerti sama sekali? Anda bisa nilai bagaimana dia tidak pernah merasa dirinya kaya walaupun kaya, dia merasa dirinya bodoh walaupun alim. Itulah hal daripada aulia Allah, tidak pernah merasa dirinya ada keistimewaan, tidak ada merasa dirinya ada keunggulan. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. Wahai manusia, kamu adalah orang yang selalu fakir terhadap Tuhanmu. Kapan manusia tidak memerlukan pertolongan, bantuan daripada Tuhannya, saudara? Lihat bagaimana Allah mendidik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sudah diberikan ilmu yang luar biasa, wa'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Allah telah memberikan ilmu kepada kamu wahai Muhammad yang tidak kamu ketahui. Kelebihan yang Allah berikan kepadamu sangat besar. Bagaimana Allah mendidik Nabi Muhammad sekalipun diberikan ilmu yang begitu hebat oleh Allah? Wa qul rabbi zidni ilma. Katakan wahai Muhammad, tambahkan ilmu kepada aku. Tambahkan ilmu kepada aku. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan beliau untuk selalu menjadi hamba yang merasa kekurangan ilmu. Dan bagaimana Allah mengangkat derajat Nabi Muhammad yang begitu tinggi, yang tiada taranya. Para nabi semua harus takluk dan patuh kepadanya. Tapi bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada beliau, waqfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Rendahkan sayap kamu wahai Muhammad, tawadhu'lah, rendah dirilah terhadap pengikut kamu daripada orang beriman. Kalau tawadhu' kepada guru satu keharusan, saudara. Tawaduk kepada orang yang alim satu keharusan. Tapi Allah mendidik Nabi Muhammad tawaduk kepada pengikutnya. Allahu Akbar. Itulah halul arifin, keadaan orang arif billah. Mereka selalu menjadi hamba yang membutuhkan, memerlukan ilmu Tuhannya sekalipun alim. Dia selalu membutuhkan pertolongan Tuhannya sekalipun kuat. Mari kita koreksi diri kita. Kira-kira mampukah kita hidup tanpa pertolongan Allah? Anda yang punya jasad yang kuat, Anda yang punya ilmu yang kuat, Anda yang punya harta yang banyak, mampukah Anda hidup tanpa pertolongan Allah? Siapa yang menggerakkan jantung Anda? Siapa yang memfungsikan ginjal Anda, mengedarkan darah ada di tubuh Anda? Kalau seandainya Allah tidak menggerakkan itu, mampukah Anda hidup? Subhanallah. Betapa hati kita dikuasai oleh setan sehingga kita melupakan Allah yang selalu memperhatikan kita. Siapa orang yang dia mengandalkan ilmunya, mengandalkan kekayaannya, mengandalkan jabatan dan kemuliaannya, mengandalkan nasabnya, maka akan dicabut berkah daripada itu semuanya. Berkah harta dicabut, berkah ilmu dicabut, berkah nasabnya dicabut, berkah jabatannya dicabut. Contohkan di sini, lihat Bal'am bin Ba'urah yang diberi ilmu luar biasa oleh Allah. Ilmunya Bal'am ini bukan ilmu biasa, ilmunya wali dikuasai. Mengetahui rahasia Ismullahil A'zam, sehingga dikatakan Bal'am bin Ba'urah ketika keluar dan berfatwa, kata-katanya ditulis minimal 2000 murid yang menulis. Terhormat. Tapi bagaimana Allah mengejek Bal'am bin Ba'urah dalam Al-Quran? واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. Ternyata Bal'am bin Ba'ura lebih pro, lebih tertarik dengan urusan dunia. Akhirnya Bal'am dikasih julukan oleh Rabbul Alamin, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. Bal'am yang punya ilmu yang begitu luar biasa, bagaimana Allah memberikan julukan? Misal dia adalah sama dengan anjing, kata Allah. Ini bukan ejekan, tapi Allah yang menyatakan gitu. Hati-hati bagi orang punya ilmu. Belum tentu ilmu Anda akan menyampaikan kepada Allah jika Anda tidak dukung dengan adab dan akhlak dan tawadu. Jangan-jangan nasibnya seperti Bal'am bin Ba'ura yang akhirnya fansalakha minha. Bal'am bin Ba'ura akhirnya dicabut berkah ilmunya dan akhirnya celaka karena sebab ilmu. Kalau Anda mengandalkan ibadah, dengarkan baik-baik. Iblis itu beribadah kepada Allah sebelum kita. Iblis itu dahulu kumpulannya sama malaikat. Namanya bukan Iblis, Azazil. Udah beribadah kepada Allah 80 ribu tahun, saudara. Tapi sombong hatinya, merasa dirinya lebih baik daripada yang lainnya. Bagaimana nasib iblis sekalipun banyak ibadah, dilaknat oleh Allah, wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Kamu mendapatkan laknatku sampai hari kiamat, saat turunannya dilaknat sama Allah. Kenapa? Merasa dirinya lebih baik daripada yang lainnya. Diperintahkan tawadhu kepada Nabi Adam, enggak mau. Ana khairum minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam, engkau ciptakan aku daripada cahaya api, engkau ciptakan Adam daripada tanah yang diinjak-injak kaki. Ana khairum minhu, penyakit, hati-hati. Dan itu akhirnya menjadikan gagal iblis sekalipun banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang hadir di majlis ini, kalau ada yang merasa ana khairun minhu, berarti dia tidak akan dapat barokah di majlis nantinya. Jadilah orang yang tawadhu. Sehingga kata Abdullah Al-Haddad, jika kamu mendengarkan ceramah, jadikan kamu tadi itu mukhatabnya, kamu yang diceramai. Jangan kamu merasa menyinggung yang lainnya, supaya yang lainnya tidak bisa sadar. Sadarkan diri kamu sendiri, supaya tahu diri. Jika kamu tidak tahu diri kamu, kamu tidak akan bisa memperbaiki diri. Idza ahabballahu 'abdan bassarahu bi 'uyubi nafsihi. Allah itu kalau cinta terhadap hambanya, akan Allah tampakkan kekurangan dirinya. Dan akhirnya iblis yang ahli ibadah tadi itu, usahanya cuma satu targetnya, bagaimana membuat manusia ini gagal dalam kehidupannya di atas dunia, masuk neraka. Sumpah iblis. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan goda manusia dari arah muka, dari arah belakang, kanan, kiri. Selalu diitari sama iblis setiap saatnya kita ini. Dan kamu akan tidak mendapatkan mereka, ya Allah, menjadi hamba-hamba yang syukur. Hati-hati. Tahu syukur enggak? Sarfun ni'mah fima khuliq li'ajih. menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan fungsinya. Yang dikasih ilmu, amalkan ilmu kamu. Itu mensyukuri nikmat ilmu. Yang dikasih harta, sedekahkan harta kamu. Itu namanya mensyukuri nikmat harta. Yang dikasih sehat, manfaatkan untuk ibadah kepada Tuhan kamu. Itu namanya mensyukuri kesehatan. Yang dikasih mata yang terang, baca Quran yang banyak dengan mata kamu. Itu namanya mensyukuri nikmat mata. Iblis menggoda dari segala arah. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau tidak akan mendapatkan hambamu banyak bersyukur. Sehingga yang kaya enggan mengeluarkan harta. Sehingga yang alim digunakan untuk mencari materi. Sehingga yang punya jabatan hanya sekedar untuk meraih jabatan, berebut jabatan dan seterusnya. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Tahukah anda siapa yang akan selamat daripada godaan iblis? Enggak ada. Iblis itu musallat ala jamil khalq. Jangan merasa kalau ente turunannya orang yang baik enggak digoda sama iblis. Justru iblis lebih memprogram dan hati-hati lebih semangat untuk anda. Iblis itu lebih berusaha orang yang dekat kepada Allah untuk jatuh daripada orang yang maksiat. Rencana jahat setiap saatnya itu iblis. Tapi iblis tidak gampang menguasai kecuali orang-orang yang memang patuh kepadanya. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu. Pernah seorang arifin ditanya, "Hal yanamu asyaitan amla?" Setan ini tidur enggak? Setan ini tidur enggak? Kata dia, enggak ada setan tidur. Kalau setan tidur, bisa istirahat kita daripada setan. Kamu tidur, setannya enggak pernah tidur. Setan enggak pernah tidur. Setan selalu mengontrol, melihat kita. Ada satu doa Muhammad bin Wasik. Dan doa ini perlu untuk kita baca. Doa ini, silakan. Duhur kurang berapa menit? Doanya Muhammad bin Wasik begini. Allahumma, ya Allah, innaka salabta alaina aduan basiran bi'uyubina. Engkau telah menjadikan musuh kami bisa mengetahui kekurangan-kekurangan kami, ya Allah. Muttali'an 'ala auratina, dia mengerti tentang kejelekan-kejelekan kami, tahu kelemahan-kelemahan kami. Musuhnya tahu kelemahan kita. Musuh kita ini. Yarana huwa wa qabiluhu min haitsu la narahum. Musuh itu tahu kita, tapi kita tidak tahu dengan dia. Allahumma fayyizhu minna kama ayyastahu min rahmatik. Ya Allah, putus asakan musuh kami yang tahu kekurangan kami, kelemahan kami, sebagaimana engkau memutus asakan dia daripada rahmatmu. Wa ghannithhu kama ghannathahu min afwik. Putus asakan musuh kami, ya Allah, daripada maafmu, sebagaimana engkau putus asakan dia dari kami, sebagaimana engkau memutus asakan dia daripada maafmu, ya Allah. Wa ba'id bainana wa bainahu kama ba'adta bainahu wa bainar jannatik. Jauhkan musuh kami, setan tadi itu, dari kami, sebagaimana engkau jauhkan dia daripada surgamu, ya Allah. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ketika Muhammad bin Wasik baca doa ini, setan menyerupa datang kepada Muhammad bin Wasik. Tolong ya Syekh Muhammad bin Wasik, tak jamin kamu enggak saya goda. Cuma jangan diajari seorang pun baca doa ini ya. Kata Syekh Muhammad bin Wasik, goda aku ya. Janji kamu setiap saatnya palsu. Silahkan kamu menggoda aku, tapi jangan melarang aku untuk tidak mengajari doa ini. Karena itu baca doa ini supaya tak jadi tameng bagi kita daripada setan. Pulang dari majlis ini, ayo kita menjadi orang yang tawadu. Jadi orang yang rendah diri, selalu mengharap rahmat Allah. Jangan menganggap diri kita menjadi orang yang terbaik. Jadilah orang yang saleh, orang yang bersih hati, sehingga kita akan merasakan kenikmatan yang Allah berikan daripada para aulia-Nya. Amin Allahumma amin. Saya tuntun untuk membaca doa ini supaya hafal ya. Allahumma innaka salatta alaina aduan basiran bi'uyubina muttali'an ala auratina yarana huwa wa qabiluhu min haitsu la narahum. Allahumma fa'ayyishu minna kama ayyadahu min rahmatik wa gannithu minna kama gannathahu min afwik wa ba'id bainana wa bainahu kama ba'adta bainahu wa baina jannatik innaka ala kulli syai'in qadir. Hadirin sekalian, alhamdulillah atas nama keluarga Habib Ja'far dan takmir Masjid Al-Anwar mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Anda semuanya, khususnya para habaib, para ulama yang menghadiri majlis ini dan juga para pejabat. Sekaligus terima kasih atas kehadiran Anda semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan kepada yang bersaham atas dilaksanakan call ini. Kami mohonkan terima kasih, kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya juga kepada pemerintah, kepolisian, Zanzibur, kemudian Kodim, Dishub, kemudian Satpol PP, Banser, semua daripada yang membantu terlaksana acara ini, kami mohon, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada yang bisa kami balaskan kecuali mohonkan kepada Allah jazakumullah khairan katsira. Semoga Anda semuanya mendapat barokah Habib Ja'far bin Syekh Al-Segar. Untuk hadirin semuanya, sebentar lagi kita akan melaksanakan setelah doa wahbah, setelah azan doa wahbah, kita sholat zuhur berjamaah dan akan disediakan jaminan di masjid ini, tapi di luar yang ada di sini. Untuk para tamu ada di bed disediakan, alhamdulillah. Tapi mohon jangan sampai kotor, ini masjid haram, dosa. Kemudian jangan cuci tangan ada di talam supaya enggak kotor. Akuanya ditaruh di talam, jangan berserakan ada di masjid. Sekali lagi, yang ada di luar, kalau Anda tidak sholat, Anda duduk yang rapi, karena makanan akan dibagikan selepas sholat, setelah sholat. Atas perhatiannya dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.